Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Bayani Fadhil Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Nah. Man hafiz al-ayah? Siapa yang hafal ayat? Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Berapa ayat? Alladina aman walam yalbisu imanahum bidhulmin. Mazal. Kerjaan apa? Mazal. الذين بارك الله فيكم ليها بلغي بارك الله فيكم. Kalau bisa dihafal ya matanya ya. Matanya kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi mudah untuk menghafal insyaAllah. Telah kita jelaskan sebelumnya ayat. Alladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Mereka mendapatkan keamanan dan diberikan petunjuk. Ayat ini menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Keutamaannya akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Keamanan di dunia dan di akhirat. Dan juga mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Nah, lalu jelaskan juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tentang makna zalim dalam ayat yang kita bacakan tadi. Di mana ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Hal ini membuat berat para sahabat. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tersebut. Ini di antara bentuk tafsir Al-Quran bil hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan, Laisa kama taqulun. Bukanlah seperti apa yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bi zulmin bi syirkin. Makna tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, sekali lagi, makna zalim dalam ayat ini bukan zalim yang sifatnya umum. Tapi zalim di sini adalah kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan akan mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan petunjuk. Nah, dan telah kita jelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala wariskan Al-Kitab, Al-Quran kepada mereka. Ya, ada tiga keadaan di antara orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang pesegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama. Wa minhum muqtasid. Yang kedua. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan al-kitab, Al-Quran yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Allah wariskan al-kitab kepada hamba-hamba pilihannya, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan di antara orang-orang yang beriman ada orang yang menzalimi dirinya sendiri, menzalimi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Dosa itu apakah melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban? Ini dosa. Nah, di antara mereka ada yang pertengahan. Hanya melaksanakan kewajiban saja. Tapi kurang dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Hanya meninggalkan yang haram saja. Kurang dalam meninggalkan yang makruh-makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada juga yang bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan keharuman-keharuman ditambah dengan meninggalkan yang makruh-makruh. Nah, dan telah dijelaskan ini merupakan sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan dalam hadis kudsinya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Wa dzakara sifat al-awliya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarruba ilayya amdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini diantara sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintai. Sifat yang kedua, sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan orang yang semangat dalam melaksanakan kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah, menunjukkan dia mencintai kebaikan-kebaikan dan bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala, wa hadha la yanfi ay yu'akhadha ahaduhum fi dhulmihi li nafsihi. Dan ini tidak menafikan salah seorang di antara mereka diberikan hukuman disebabkan kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Bidambin idza lam yatub, disebabkan suatu dosa apabila dia tidak bertobat. Walaupun dia orang yang beriman, walaupun dia orang yang bertauhid, tapi tidak menafikan mendapatkan hukuman, mendapatkan azab disebabkan dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan suatu dosa atau kesalahan yang dia belum bertobat darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita bertobat dari dosa-dosa. Dikarenakan tobat dari dosa-dosa sebab diampuni dosa-dosa kita. Sebab terhindar dari adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu memberikan pengaruh yang sangat jelek. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, sekian banyak pengaruh-pengaruh dosa. Nah, dan dosa sekali lagi sebagai bentuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nabi Adam alaihissalam di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Ketika beliau terjatuh kepada kesalahan, memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimakannya dalam surga. Suatu kesalahan, suatu dosa. Beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sehingga dengan beristighfar, bertaubat, dan sebab ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosa-dosaku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, seorang hamba ketika menzalimi dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan, kemudian dia belum bertaubat, walaupun dia ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menafikan untuk diberikan hukuman sesuai dengan kadar dosanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Ya. Di akhirat nanti akan dipaparkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, dan Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang beramal, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Dan semua kejelekan-kejelekan akan dipaparkan semuanya. Ya. Nah, dia akan melihatnya, kemudian Allah akan berikan balasan. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kejelekan?" Wa qala ya Abu Bakar, "Alasta tansabu? Alasta tahzanu? Alaysa yujibuka al-awa? Fadhalika ma tujzauna bihi." Wahai Abu Bakar, bukankah engkau mengalami kelelahan? Bukankah engkau mengalami kesedihan? Dan bukankah engkau terkena penyakit-penyakit? Maka itulah bentuk balasan kepada engkau. Nah, dengan sebab dosa-dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya rasa lelah, rasa letih, capek, sakit, ini sebagai penghapus-penghapus dosa. Ini antara hikmah adanya sakit, nah, adanya musibah, dan semisalnya sebagai penggugur dosa. Ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala haznin wala hammin illa kafarallahu bi khataya. Tidak yang menimpa seorang muslim rasa lelah, capek, sakit, kesedihan, gundah gulana dan semisalnya, melainkan sebagai penghapus terhadap dosa-dosanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbagai macam sebab penghapus dosa-dosa kita. Yang paling utama bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa'atbi sayyiat al-hasanata tamuhuha. Rasulullah mengatakan, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan juga di antara sebab penghapus dosa adalah adanya musibah. Baik itu sakit, kesedihan, rasa letih, capek. Itu sebab penghapus dosa. Tentunya kalau kita bersabar dalam menghadapinya. Tapi kalau kita murka, tidak bersabar dalam menghadapi itu semuanya, bukan menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan sebaliknya, sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha idha ahabba abdan ibtalahu. Faman radiha falahu rida. Waman sakhita falahu syuhad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dengan ujian-ujian. Barang siapa yang dia rida, maka Allah rida kepadanya. Barang siapa yang dia murka, maka Allah pun murka kepadanya. Nah, ini hikmah adanya musibah-musibah. Sebagai penghapus dosa. Nah, sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tatkala kita menjenguk orang yang sakit, atau ada di antara saudara kita yang sakit, la ba'sa tahur insyaallah. Tidak mengapa, sebagai penghapus dosa insyaallah. Ya, ini untuk memberikan motivasi.